anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار a'adhani wa iyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala permudah untuk kita bertemu dalam majlis ini di hari Ahad. Dan insyaAllah di setiap Ahad kedua jam 10 pagi kita akan mengkaji tentang akidah kita, yang kita ambil dari buku Imam As-Sabuni yang berjudul Akidah Salaf Ashabul Hadis. Akidahnya orang terdahulu, mereka para ahlul hadis. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala permudah kita di hari Ahad, di waktu weekend kita, Allah berikan kita kemudahan untuk bertamasya ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk bertamasya ke majlis ilmu. Mudah-mudahan orang-orang yang merasa bahagia dengan majlis ilmu dan merasa bahagia dengan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang akidah salaf ashabul hadis. Maka alangkah baiknya kajian ini dipersiapkan pena dan buku, dan dipersiapkan juga buku. Ada buku PDF berbahasa Arabnya, bisa dilihat di internet atau di download. Ada juga buku yang berbahasa Indonesianya, ada terjemahan, bisa dicari di terjemahan, buku-buku terjemahan. Karena kita mengkaji kitab, beda kaji kitab dengan pengajian yang hanya motivasi, itu beda. Mengkaji kitab itu agar lebih terasa, gak kerasa ngantuk, itu lebih baik dicatat dan disiapkan bukunya. Berbeda dengan kajian-kajian nasihat, kajian nasihat itu biasanya kita mendengar, kita dengar nasihat, kita pahami, kita amalkan. Kalau kajian-kajian kitab itu bukan hanya mendengarkan, tapi mengikuti alur dari kitab, sehingga kita mengerti apa yang diinginkan oleh penulis dan apa yang diinginkan oleh buku tersebut. Ya, insyaallah kita mulai kepada pembahasan nama penulis dulu. Siapakah yang menulis buku ini? Kalau kita membaca sebuah buku dan tidak tahu siapa penulisnya, dan kita enggak tahu bagaimana akidah penulisnya, ini mungkin tidak baik untuk kita. Tapi kalau kita tahu siapa penulisnya, kapan dia hidup, bagaimana dia hidup, dan bagaimana pujian-pujian ulama di zamannya tentang dia, ini akan meyakinkan kita bahwasannya penulis itu orang yang memang berhak diambil ilmu agamanya. Karena kita belajar ilmu agama itu harus perhatikan dari siapa kita ngambil ilmu agama. Para ulama mengatakan inna hadad din, inna hadal ilmu din, sesungguhnya ilmu ini ilmu agama, bukan ilmu bengkel motor, bukan ilmu bangun rumah. Ilmu bengkel motor, ilmu bangun rumah yang rusak paling kalau salah-salah ya dunia, yang rusak motornya, yang rusak mau rumahnya. Kalau agama yang salah, ini keyakinan yang kita bawa menghadap Allah. Kalau ini salah, maka fatal kesalahan. Fandur amman ta'khudha dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil keyakinan kalian. Orang yang di mana? Tidak salah jika ada seorang, ada seseorang yang ingin pergi ke dokter, lalu dia tanya dulu ke dokter itu, atau dia cari tahu dulu dokter tersebut keahliannya apa, betulkah dokter yang benar, bagaimana tentang pendidikannya, baru dia pergi ke dokter tadi. Itu benar, boleh. Harusnya ilmu agama lebih ketat, karena berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan keyakinan kita nanti ketemu Allah apa yang kita bawa. Kalau dokter saja yang berkaitan dengan jasad kita, kita khawatir salah ambil orang, bagaimana lagi dengan agama yang berkaitan dengan roh kita, berkaitan dengan keyakinan kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya lebih lagi kita berhati-hati. Ini bukan taklid. Jadi kita mau masuk apa nih? Mau berkenalan dengan siapa penulis. Kenapa itu harus kita bahas? Karena kita harus mengetahui dari siapa kita mengambil ilmu agama kita. Dan ini bukan taklid. Bukan taklid, Ustaz. Tapi kok kenapa Ustaz hanya mengatakan ambil ilmu dari fulan dan fulan, sementara yang lain tidak, Ustaz? Bedakan taklid dengan metode. Saya mau contohkan. Kalian jangan ambil ilmu dari siapapun, dan orang-orang yang ngambil, orang-orang lain yang berdakwah tidak melalui saya ilmunya, maka itu salah. Ini bahasa taklid atau metode ini? Taklid. Maka siapapun yang sudah hebat agamanya, kalau dia enggak mangkul dari saya, dia salah. Benar apa benar kalau kayak begini, Pak? Hah? Benar-benar salah kalau kayak begitu. Itu namanya taklid. Membuat pendengar, membuat audiens hanya memfokuskan ilmu itu dari dia. Ini kita sedang ngajarin nih beda taklid sama bukan taklid. Kalau kita bilang jangan ambil ilmu kecuali dari Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh pemahaman sahabat. Siapapun mereka yang tidak sesuai dengan Quran dan Hadis, dengan pemahaman sahabat, tinggalkan. Dua kalimat ini berbeda nggak sama contoh pertama tadi? Beda. Kalau yang kedua ini bukan ke saya fokusnya. Fokusnya kemana? Quran dan Hadis dengan pemahaman sahabat. Bisa jadi si pembicara pun ditinggalkan nanti kalau si pembicara tidak sesuai dengan Quran dan Hadis. Lah, orang sekarang ketika kita bilang itu tidak sesuai Quran dan Hadis, dia bilang, aduh, kamu cuma ngambil dari ustaz kamu aja, taklid kamu. Kamu gak paham makna taklid. Kaidah, metode Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman sahabat, benar apa salah? Benar. Maka kalau ada orang yang tidak menggunakan metode ini dalam dakwah dan mengambil ilmu dalam agama, kita katakan jangan ambil ilmu dari dia. Loh, berarti kamu membangun taklid dong? Bukan, menjaga agama supaya kamu tidak salah dalam memahami agama. Berbeda dengan orang yang mengatakan siapapun orangnya walaupun sudah hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau dia enggak mangkul dari kami, enggak melalui guru kami, enggak seperti guru kami, dan dia tidak berbaiat kepada guru kami, maka orang itu jangan diambil ilmunya. Beda. Kalau yang kedua, memfokuskan kebenaran kepada gurunya. Kalau kita tadi memfokuskan kebenaran kepada siapa? Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Mana yang taklid di antara kedua ini? Yang kedua. Yang pertama, iya, kami menanamkan taklid tapi kepada Quran dan hadis. Betul, kami menanamkan taklid tapi kepada pemahaman para sahabat. Salahkah itu? Enggak salah. Itu benar. Jadi kalau fanatiknya seperti ini, Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat, itu fanatik yang benar. Tapi kalau fanatiknya dengan pendapat guru, nah ini fanatik yang salah. Dan kebanyakannya kelompok-kelompok yang menyempal itu membangun fanatisme bukan di atas metode Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tapi membangun metodenya adalah semua yang berbaiat dengan guru kami, sumpah setia dengan guru kami, belajar dengan guru kami, mangkul dari guru kami, dia yang benar. Siapapun mereka, sebenar apapun mereka, kalau enggak pernah mangkul dari guru kami, dia salah. Itu taklid. Jangan kecampur. Sekarang orang, jangan kamu jangan ngaji ke sana, Ariyat, nanti kamu diajarin taklid. Iya, diajarin taklid kepada Quran dan hadis, salah atau benar? Benar. Ada lagi orang, kalau tadi kan yang baiat kepada gurunya, yang mangkul kepada gurunya, mangkul itu apa sih Pak? Ternukilkan ilmu itu harus dari gurunya, itu mangkul. Di sini mudah-mudahan nggak ada lah orang-orang kayak begitu. Karena itu orang-orang yang dibangun pemikirannya taklid, kalau dia keluar dari kelompoknya dia bisa dibunuh, diincar. Ada lagi zaman sekarang taklid juga hampir sama. Pokoknya kalau dia satu organisasi denganku, dia benar, dia salah, pokoknya dia harus kubela. Dia yang tidak satu organisasi denganku, walaupun dia benar, tetap dia bukan temanku. Nah, ini pun taklid namanya. Dan kasihan kalau ternyata organisasi hanya dijadikan tempat taklid. Itu enggak boleh. Sekali lagi, kok bisa ngobrol ke sini Ustaz? Karena kita sedang berbicara dari siapa kita ngambil guru kita, ilmu kita. Karena kita ingin berbicara tentang Imam As-Sabuni. Siapa namanya? Dia bernama Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Abdi An-Naisaburi As-Sabuni. Namanya sampai kakek berapa nih, bapaknya, kakeknya, sampai kakek kelima dia tahu namanya. Nah, ini termasuk sunnah ya, mempelajari nasab, menjaga nasab, dan tahu nasab sampai kakek kelima itu termasuk bagian daripada agama, agar kita tahu rumpun keluarga kita tuh mana. Naisaburi itu, Naisabur itu di daerah Iran, mau dekat kepada Eropa, mau dekat kepada Rusia. Dia dikatakan Sobuni, Sobun itu artinya sabun, karena dia katanya dulu jualan sabun. As-Sobuni, Naisaburi itu tempatnya. Kapan dia lahir? Dia lahir pada tahun 373 Hijriah, dan dia wafat pada tahun 449 Hijriah. 373 sampai 449. Wah, Masya Allah, termasuk panjang umur nih orang. Ya kan? Berarti berapa tahun dia hidup? 49 ditambah 27. 76 umurnya. Masya Allah, hidupnya selama 76 tahun. Dia lahir tahun 373 dan dia wafat pada tahun 449. Sekarang sudah tahun berapa? 1442. Berarti ada berapa ribu tahun yang lalu? Sekitar 1000 tahun yang lalu. Berarti buku yang kita baca umurnya berapa tahun? Buku 1000 tahun yang lalu. Ini catat nih Pak, karena nanti ternyata di dalamnya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru kita dengar, atau sebagian orang zaman sekarang baru tahu, lalu dia bilang, oh itu mah ilmu baru. Bukan ilmu baru, ini udah 1000 tahun yang lalu udah ada yang nulis. Bahkan dia bilang, penulis bilang, ini ku ambil dari guru-guruku sebelum aku, dari orang-orang sebelumku. Berarti ilmu ini adalah warisan dari orang-orang terdahulu. Ilmu itu warisan. Rasulullah mengatakan, "Fa innal anbiya la Ismail as-Sawmuni." Yang dia hidup tahun 373 Hijriah. Ya. Gurunya dia banyak. Di antaranya gurunya dia adalah Abu Thahir Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Sa'ad Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, Abu Bakar Al-Mihrani, Abu Muhammad Al-Makhladi, Abu Husain Al-Khaffaf, Simsyari, Jauzuki, dan yang lainnya. Itu guru-guru dia. Guru-guru dia adalah orang-orang yang di masa itu termasuk ulama-ulama besar. Murid-murid beliau di antaranya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad Asy-Syuja'i Ar-Rabi'i, yang terkenal dengan Imam Syuja'i mungkin ini. Asy-Syuja' enggak punya murid, enggak bakalan diambil ilmunya. Atau dia enggak punya guru, enggak bakalan diambil gurunya. Bahkan bisa dikatakan majhul. Majhul itu apa artinya? Enggak dikenal. Enggak dikenal. Jadi guru-guru dan murid-murid ini menunjukkan bahwasannya dia ini ada. Siapa yang bertemu dengan dia? Guru-guru yang bertemu dengan dia, ada. Dan yang memberi persaksian pun guru-guru orang-orang yang hebat. Murid-murid pun bersaksi. Maka itu kalau ada orang yang membawa hadis tapi enggak dikenal siapa gurunya, enggak dikenal siapa hadis, enggak siapa dikenal siapa gurunya, dan enggak dikenal siapa muridnya, hadisnya dhaif, lemah, karena dia dianggap majhul, enggak dikenal. Tiba-tiba ada aja, enggak dikenal. Harus dia mempersaksikan siapa gurunya, siapa muridnya. Nah, guru-guru ini mungkin kita baru dengar nama-nama guru-guru ini, tapi kalau kita melihat kepada buku para ulama, ternyata nama guru-guru ini adalah ulama-ulama besar di zaman itu. Dia lahir tahun 373. Ini masih sangat dekat dengan zaman para ulama. Imam Ahmad tahun 250 Hijriah, meninggal sekitar tahun 300 Hijriah lebih. Dia dengan Imam Ahmad mungkin berjarakan tidak terlalu jauh. Bahkan di zaman dia ulama-ulama besar sudah keluar di bawah Imam Ahmad. Nah, semakin dekat orang itu kepada zaman Nabi, maka semakin terjaga ilmunya. Karena ilmu ini adalah warisan. Coba Pak, kan kita pernah dicontoh nih. Kalau ada satu orang dari Bapak sini bisikin A, semakin jauh yang membisikkan, semakin apa? Semakin samar beritanya. Ilmu agama pun seperti itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah ilmu agama ini mereka, Imam Ahmad di zaman dia langsung nulis buku. Jadi kita zaman ini bisa langsung kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad buku namanya tulis apa? Musnad Imam Ahmad. Imam Malik. Imam Malik tuh abad kedua. Tahun 150 Hijriah atau hampir 200 Hijriah. Berarti 1200 tahun yang lalu dia nulis buku namanya Muwatta Imam Malik. Kumpulan hadis. Jadi kita bisa langsung ambil ilmu dari mereka. Termasuk buku ini, Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Imam Abu Ismail As-Sawbuni atau Abu Utsman Ismail As-Sawbuni yang dia ambil dan dia dengar dari guru-gurunya. Kita langsung loncat 1400 tahun yang lalu, ini bukunya. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah keabsahan dan kebenaran bahwasanya buku ini tulisan beliau. Bagaimana caranya? Tadi kan disebutin murid-muridnya. Murid-muridnya ini mempersaksikan, dikumpulkan beberapa jalan, ternyata muridnya menulis dengan tulisan yang sama. Jadi di zaman dulu, Pak, contoh bukunya Imam Syafi'i. Buku Imam Syafi'i namanya Kitabul Apakah Imam Syafi'i langsung menulis Kitabul Tidak. Imam Syafi'i tidak menulis. Imam Syafi'i membacakan. Imam Syafi'i membaca, murid-muridnya di bawah menulis. Nanti ada beberapa tulisan nih, karena yang nulis 50.000 yang nulis 50 orang, 100 orang, 150 orang, setiap murid punya tulisan, nanti dimuqabalah. Dilihat, dibandingkan. Sehingga nanti tulisannya dikatakan ini tulisan Imam Syafi'i. Padahal yang nulis siapa? Muridnya. Dari mana kita tahu bahwasannya itu Imam Syafi'i betul-betul menulis? Karena ada sampai 100 nukhsah, 50 tulisan, 100 buku, 150 buku, semuanya sama, padahal yang nulis macam-macam. Berarti ini betul-betul terjadi, ada yang menulis, ada yang mendengar. Itu buku di zaman itu seperti itu untuk membuktikannya. Ini ilmu dan agama ini atau buku kita ini, buku yang betul-betul ditulis oleh Imam Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sawbuni. Apa judulnya? Masuk dalam judulnya. Judulnya adalah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Akidahnya Salaf Ashabul Hadis, para periwayat hadis, Ahlul Hadis. Kalimat akidah ini kalimat ikatan yang kuat. Akad jual beli, ikatan. Berarti kamu mengikrarkan menjual, saya mengikrarkan membeli. Ada ikatan jual beli di antara kita. Maka akad atau asal kalimat dari akidah itu akad, yaitu ikatan yang terikat di hati. Akidah. Akidahnya siapa? Aqidatus salaf. Akidahnya salaf. Siapa yang dia inginkan dengan salaf di sini? Apa makna salaf? Salaf itu bisa dimutlakan dengan beberapa mutlakan. Yang pertama, salaf itu diartikan amalan orang yang telah terdahulu. Kadang juga salaf itu diistilahkan dengan sesuatu yang paling terakhir atau yang paling dahulu, dahulu sebelumnya, seperti bapak, orang tua. Maka salaf itu secara makna itu sesuatu yang telah terdahulu dari orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Itu namanya salaf secara bahasa. Maka kalau dia bilang akidah salaf, akidahnya salaf, berarti akidahnya orang-orang terdahulu sebelum aku, sebelum Abu Utsman As-Sawbuni, sebelum Imam As-Sawbuni, dia katakan ini akidah orang sebelum aku. Berarti akidahnya siapa? Akidah guru-guru dia. Secara istilah, salaf itu siapa? Salaf itu adalah mereka yang di atas jalannya para sahabat. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat, dan mereka selalu di atas pemahaman orang-orang terdahulu. Maka salaf diartikan sahabat, muridnya sahabat, dan pengikutnya para sahabat yang di atas kebenaran. Itulah salaf. Sahabat, muridnya sahabat, nama siapa? Tabi'in. Dan pengikutnya mereka, yaitu atba'u, atba'u tabi'in, yang di atas kebenaran dan kebaikan. Itulah yang dikatakan salaf. Di sini menjadi sebuah, ya, menjadi sebuah pemahaman bahwa salaf itu bisa menjadi zaman. Orang terdahulu dikatakan salaf. Tapi salaf di sini bisa diartikan juga bukan zaman, tapi orangnya, bukan waktunya. Bisa jadi dia hidup di zaman tabi'in, tapi dia enggak berakidah yang benar, maka enggak bisa dikatakan salaf. Bisa jadi dia hidup di zaman atba'u tabi'in, muridnya tabi'in, rafidah, keluar di zaman tabi'in. Khawarij, keluar di zaman tabi'in. Mu'tazilah, keluar di zaman tabi'in. Apakah mereka juga dikatakan salaf? Bukan. Karena mereka bukan di atas Al-Quran dan Hadis dengan mengikuti yang benar. Jadi di sini kita pahami yang namanya salaf itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan pemahaman para sahabat dan muridnya para sahabat dan mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Itulah salaf. Kalau kita pahami seperti ini, berarti salaf itu adalah ideologi, metode dan pemahaman, bukan kelompok. Beda kelompok dengan ideologi, keyakinan, beda. Kelompok bisa jadi banyak-banyak, ideologinya satu. Tapi ideologi itu bukan berarti kelompok, tapi sebuah metode memahami agama. Jadi kalau ada orang bilang salafi itu adalah kelompok, dia berarti belum paham salaf. Karena kelompok itu berarti ada ketua, ada anggota, ada bagian struktural, itu namanya kelompok. Salaf itu enggak punya. Siapa ketuanya? Ya Rasulullah. Siapa anggotanya? Siapa saja yang mau anggotanya menjadi anggota. Jadi bukan kelompok salafi. Salaf itu adalah metode memahami agama. Kemudian di sini pun ada poin bahwasannya memahami dengan pemahaman salaf. Apa tadi pemahaman salaf? Sahabat, pengikut para sahabat, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Kalimat salaf ini, metode salaf ini bukan metode baru. Imam As-Sabuni sudah mengatakan akidah salaf, padahal dia sudah 1000 tahun yang lalu. Maka kalau ada orang bilang kalimat salaf itu adalah kalimat yang baru, kelompok yang baru, metode yang baru, adalah kelompok-kelompok sempalan, kita bilang dia tidak pernah memahami dan tidak baca buku yang benar. Bagaimana mau paham? Mungkin sebagiannya, maaf Pak, yang nuduh-nuduh gak bisa bahasa Arab. Enggak, saya enggak pernah nemuin. Iya kan, yang buat ke bahasa Indonesia yang kamu baca enggak bahkan temuin. Coba yang dibaca buku-buku literatur Arab, kalimat salaf itu bahkan dalam buku-buku Imam Syafi'i sudah disebutkan. Hadza qaulus salaf. Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat salaf. Jadi kalau bagi mereka yang mengatakan itu metode baru, ya benar, karena mereka belum belajar agama yang benar. Ini kita buktikan 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu Imam As-Sabuni sudah menyebutkan istilah salaf. Berarti metode ini baru adakah atau sudah lama ada? Apa jawabannya? Sudah lama ada. Loh kok saya baru dengar, Ustaz? Ketika engkau baru dengar, jangan salahkan metodenya, salahkan kamu yang baru dengarnya. Apakah semua yang baru kita dengar berarti baru? Hah? Tidak. Kalau kita anggap semua yang saya tidak tahu berarti tidak ada, emang ilmu kamu seluas apa? Itu enggak boleh seperti itu. Semua yang saya tidak tahu berarti tidak ada, boleh enggak bahasa ini? Ya enggak boleh. Banyak yang saya tidak tahu kok. Semua yang baru saya dengar berarti baru. Apa benar? Ya belum tentu. Kebetulan aja kamu baru dengar sekarang, keberadaannya sudah lama dari zaman dulu ada. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya metode salaf, pemahaman salaf, kelompok salaf itu kelompok baru, kita katakan kamu pertama enggak mengerti apa itu salaf. Ini bukan kelompok. Yang kedua, ini sudah terjadi dari zaman. Rasulullah telah mengatakan kepada anaknya, "Aku adalah nikmat salafu laki. Aku ini sebaik-baiknya orang terdahulu bagimu." Rasulullah sudah mengatakan kepada anaknya, yaitu anaknya Rasulullah SAW, Fatimah. Ya, Fatimah binti Muhammad SAW. wasallam. Ini bukunya berjudul Akidah Salaf. Ini kalimat akidah sudah kita bahas, akidah itu keyakinan yang terikat di hati. Salaf itu orang-orang terdahulu. Wa ashabul hadis. Kalimat wa ashabul hadis. Dan akidahnya orang-orang yang memiliki hadis. Apa maksudnya orang-orang memiliki hadis? Orang-orang yang memiliki hadis itu maksudnya orang-orang yang ilmu mereka nyambung, bersanad sampai Rasulullah. Jadi ingin menekankan bahwasannya ilmu ini yang akan kubicarakan dan akan kukatakan ini bukan ngarang-ngarang. Ini sudah dapat dari para ulama terdahulu dan bahkan para ahlul hadis. Orang-orang yang mendalami ilmu Rasulullah, orang-orang yang mendalami ilmu para sahabat, orang-orang yang bersanad nyambung ilmunya sampai Rasulullah mengatakan akidah ini. Jadi kalimat ashabul hadis ingin meyakinkan kepada kita bahwasannya ini bukan dari hasil kantong dia sendiri. Ini bukan dari ngarang-ngarang dia sendiri, bukan. Dia ambil dari orang-orang sebelumnya, yang orang-orang sebelumnya itu pun mengambil dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan ashabul hadis. Ya subhanallah. Inilah agama. Agama ini sudah murni. Agama ini sudah sempurna. Agama ini tidak butuh yang lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Artinya ketika turun ayat ini, yang namanya sempurna berarti sudah sempurna, tidak butuh tambahan. Wa akmaltu alaikum ni'mati, dan telah kupenuhi seluruh nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ini pengenalan sedikit tentang buku dan siapa yang menulis buku. Di dalam buku saya disebutkan sanadnya. Sanad buku ini sampai kepada Imam As-Sabuni. Saya baca cepat saja. Mana secara ilmiah bahwasannya buku ini betul-betul ditulis 1400 tahun yang lalu dari mana? Berkata Qadi al-Qudha Damaskin Nizamuddin Amr bin Ibrahim bin Muhammad Muflis Salih al-Hanbali ijazatan musyafahatan akhbarana Hafid, telah kabarkan kepada kami Hafid Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Muhib al-Maqdisi ijazatan illam yakun sima'an akhbarana Syekhan Jamaluddin Abdurrahman bin Ahmad bin Amr bin Syukr Abu Abdullah Muhammad bin Muhib Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisiyin. Qala akhbarana Ismail bin Ahmad bin Hussein bin Muhammad al-Iraqi sima'an akhbarana Abu al-Fatah Abdullah bin Ahmad al-Kharqi ijazatan. Disebutkan sanad-sanadnya menunjukkan buku ini betul-betul sampai kepada Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni. Kenapa buku ini ditulis? Kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Kenapa buku ini ditulis? Sejarahnya. Sababu ta'lifu risalah, berkata penulis, alhamdulillahi rabbil alamin akibatulil muttaqin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi ashabil kiram. Segala puji bagi Allah rabbil alamin, akibah untuk orang-orang yang bertakwa. Sallallahu ala muhammad wa ala alihi muhammad wa ashabil kiram, amma ba'du, fa inni lama waradtu amadu tabrasatan. Kata dia, ya, ketika aku lewat kepada sebuah negeri yang dikatakan Amadu Tabrosatan Bibildal Jilan, ketika aku lewat kampung ini berdekatan dengan Jilan, itu dengan Tabrosatan itu berdekatan di daerah Irak. Maka nanti ada Imam Abdul Qadir Jailani, karena dia dari daerah Jailan. Jailani itu nama tempat, dinisbahkan kepada tempat. Abdul Qadir Jailani itu dia mazhabnya Hambali. Karena Irak di zaman itu, Irak dan Iran, ya. Itu Iran ya. Irak dan Iran, terutama dari Irak, Baghdad dan sekitarnya, banyak yang bermadhab seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Ahmad bin Hanbal asal dari Baghdad. Kata dia, ketika aku lewat negeri Jailan, mengarah ke Baitullah Haram, dan aku ingin menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia ingin haji. Ketika dia ingin haji, dia juga berniat untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Ini jadi masalah. Bolehkah kita ke Madinah dengan tujuan untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW? Maka yang lebih baik adalah bagi kita yang masih di Indonesia, niatkan itu ziarahnya ke Masjid Nabawi. La tasaddu rihal illa fi thalathatil masajid. Jangan kalian berpergian jauh kecuali untuk tiga masjid. Salah satunya Masjid Nabawi. Tapi ketika kita sudah sampai Masjid Nabawi, barulah di situ kita berniat untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Indonesia kita tujuannya menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, bukan tujuannya menziarahi Masjid Nabawi, maka di sini ada kesalahan dalam niat. Karena tujuan kita yang lebih utama adalah menziarahi Masjid Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah di masjid akan melihat kuburan Rasulullah, maka berniatlah untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW, dan termasuk sunnah. Tiga tempat dan tiga kuburan yang disunnahkan diziarahi kalau kita sudah masuk kota Madinah. Yang pertama, kuburan Rasulullah SAW. Yang kedua, kuburan Abu Bakar Siddiq, Umar, itu berdekatan dalam satu tempat. Tempat yang kedua, Baqi' itu di sebelah kirinya. Disunnahkan juga kita di situ, ada ribuan para sahabat yang dikuburkan di sana, di kuburan Baqi'. Yang ketiga, kuburan di Jabal, di bawah Jabal Uhud, Syuhada Uhud. Itu juga disunnahkan kita menziarahinya. Karena di situ ada kuburan Hamzah dan yang lainnya. Jadi tiga kuburan ini disunnahkan bagi kita menziarahinya kalau kita sudah masuk kota Madinah. Maka kata Syekh di sini, ketika aku ingin pergi ke Baitullah Haram dan menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, sa'alani ikhwani fid din, salah seorang temanku bertanya kepadaku dan memohon dan meminta kepadaku, an ajma'a lahum fusulan fi usuluddin, agar aku mengumpulkan kepada mereka prinsip-prinsip agama. Sebabnya berarti buku ini kenapa? Ada orang yang minta dituliskan. Kenapa orang minta dituliskan di zaman itu? Karena di zaman itu sudah mulai ada perubahan-perubahan akidah. Jadi murid-muridnya dia minta, coba tuliskan kepada kami yang menjadi pedoman kami yang harus kami pegang dalam kehidupan kami. Maka kata dia, allati istamasaka biha alladhi madha. Coba tuliskan kepada kami keyakinan-keyakinan usuluddin, prinsip-prinsip agama yang orang-orang sebelum kami berkeyakinan dengan itu. Min a'immatid din wa ulama muslimin wa salafus salihin. Dari imam-imam ilmu agama, dari ulama-ulamanya, dan juga salafus saleh. Orang-orang terdahulu yang saleh. Wa hadau wa da'au nas, yang mereka memberikan petunjuk dan mengajak manusia kepada akidah ini. Fi kulli hin, di setiap waktunya. Wa nahau amma yabda'u wa kaffaru. Bahkan mereka melarang semua bentuk bid'ah dan semua bentuk kekufuran. Man i'taqada ghairaha wa ahrazu anfusahum liman da'awhum ilaiha barakatiha wa yamunuha wa khairuha. Ya, maksudnya, dan mereka mendoakan barokah kepada siapapun yang mendakwahkan ilmu ini, yaitu ilmu yang di atas akidah ini. Wa afdahu ila ma qaddamu min thawabil i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha. Bahkan mereka juga mengikuti orang-orang terdahulu mereka dalam keyakinan dan berpegang teguh dengan keyakinan itu. Wa irsyadul ibadu ilaih, bahkan mereka membimbing manusia di atas akidah ini. Wa hamalahum iyahum alaiha, bahkan mereka memberikan motivasi agar manusia terus berpegang teguh dengan akidah ini. Wastakhrajatullahu ta'ala, maka fastakhartu lillah. Maka kata Syekh, karena ada permintaan ini, maka aku istikharah kepada Allah. fa asbata fi hadha juz, maka aku tulis juz yang kecil ini atau bagian yang kecil ini, ma tayassara minha ala sabil ikhtisar, aku tulis ini hanya dalam rangka ikhtisar. Ikhtisar itu rangkuman. Jadi buku ini yang dia tulis, perkataan nanti perkataan-perkataan itu cuman rangkuman. Karena ini dia nulisnya sambil jalan dari negeri Jelan atau dari negeri Sobun atau dari negeri Saiburi, Neisabur, dia sambil jalan menuju Ka'bah. Berarti dia nulis buku ini lagi di atas mana? Di atas kendaraan. Karena perjalanan ketika itu kan lama, bisa sebulan atau lebih. Tapi yang jelas, ketika dia menulis buku ini, dia gak bawa buku yang banyak. Dia menulis apa yang dia ingat dari guru-gurunya. Tapi, apa yang dia ingat ini menjadi ringkasan. Kalau seandainya dia diberikan waktu di tempat yang dia menulis buku, dan dia kumpulkan semuanya, tentu menjadi besar sekali. Tetapi apa yang dia ringkas ini kesimpulan dari apa yang pernah dia dengar dan dia baca daripada buku-buku ulama sebelumnya. Maka kata dia di sini, ya, fa asbata fi hadzal juz ma tayassara minha ala sabil ikhtisar. Ini cuma dari dalam rangka yang ringkas. Raja'an ayantafi bihi ulul albab. Aku berharap semoga bermanfaat bagi mereka yang mau berpikir, wal absar, yang memiliki pandangan. Wallah subhanahu yuhaqqiqud dhann. Yajilu alaina man bitaufiq wa sawab wa sadaqal hidayah wal istiqamah ala sabil rasyad wal haqq bimannihi wa fadlihi. Ya Allah Subhanahu wa taala yang yuhaqqiqud dhon, yang akan menerapkan harapan-harapanku. Wa yajil alaina man, Allah yang menganugerahkan kepada kami segala bentuk nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab dia menulis buku. Permintaan sambil dia jalan ke kota Mekah, dia nulis buku ini. Dan buku ini dia katakan dari ulama-ulama sebelumnya. Perhatikan kata dia, masuk kita ke dalam bukunya. Mu'taqad ashabul hadis fi sifatillah, langsung keyakinan ashabul hadis tentang sifat-sifat Allah. Ya, buku ini dikatakan buku akidah. Akidah itu berarti keyakinan. Keyakinan itu berarti apa saja yang berkaitan tentang keyakinan itu namanya akidah. Zaman sekarang atau zaman dulu, semua yang berkaitan dengan keyakinan dikatakan akidah. Sampai akhirnya nanti ada ulama yang menulis buku Kitab Tauhid. Tauhid itu lebih khusus daripada akidah. Buku kita ini akidah. Ada lagi nanti namanya buku Kitab Tauhid. Apa bedanya tauhid dengan akidah? Allah alam. Kalau akidah itu buku yang berkaitan dengan segala yang harus diimani bagi seorang muslim, itu akidah. Maka apapun yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan tentang keyakinan akan dibahas di dalamnya. Itu akidah. Tentang malaikat, tentang kitab, tentang Rasul, tentang kejadian hari kiamat, itu semua berkaitan dengan keyakinan. Maka dikatakan akidah. Adapun tauhid, apa itu tauhid? Bedakan ini, pelajaran tauhid dengan pelajaran akidah. Tauhid itu adalah pelajaran yang berkaitan langsung dengan zat Allah. Maka dikatakan tauhid. Pengesaan, tauhid itu pengesaan. Kesimpulannya, tauhid itu berkaitan objek yang dipelajari hanya Allah. Akidah itu yang dipelajari semua keyakinan. Jadi kalau berbicara akidah, pasti berbicara tauhid. Berbicara tauhid belum tentu berbicara tentang semua keyakinan. Saya mau katakan, berbicara tentang siksa kubur, tauhid atau akidah? Akidah. Berbicara tentang sirat, nanti ada sirat di yaumul kiamat. Tauhid atau akidah? Akidah. Berbicara tentang sifat Allah? Tauhid. Berbicara tentang sifat Allah, tauhid. Berbicara tentang penghambaan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, tauhid. Berbicara tentang kita dikumpulkan nanti di telaga Rasulullah, itu apa? Akidah. Nah, buku ini akidah, maka di dalamnya ada tauhid, tapi ada juga nanti yang berkaitan tentang keyakinan kita. Jadi kalau kita berbicara nanti kita butauhid, ada buku namanya Kitab Tauhid, itu rata-rata semua hanya berkaitan tentang bagaimana kita dengan Allah. Itu Kitab Tauhid. Ya. Kita masuk. Mu'taqad ashabul hadis fi sifatillah. Langsung masuk ke dalam keyakinan ashabul hadis, ulama-ulama hadis berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu dimasukin nih. Tiba-tiba begitu masuk poin pertama, ya kan pembukaan tadi, kenapa dia nulis buku, langsung dia nulis buku bab yang pertama, keyakinan ahlul hadis tentang sifat. Kenapa langsung tentang sifat yang dia sebutkan? Karena ternyata termasuk awal kesesatan manusia setelah berlalunya zaman para salaf, mereka salah dalam keyakinan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini yang pertama kali disebutkan oleh Syekh. Keyakinan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi salatnya lebih hebat dari kita. Orang bisa jadi sedekahnya lebih hebat dari kita. Atau bahkan bisa jadi baca Qur'annya lebih hebat dari kita. Tapi kalau dia salah di dalam hatinya meyakini tentang Allah, maka bisa jadi dia tidak akan pernah berarti apa yang menjadi amalan zahirnya. Karena at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di mana? Di hati, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu mengatakan, Abu Bakar itu mendahului kita bukan karena sholat yang lebih banyak, bukan karena sedekah yang lebih hebat, tapi syai'un yastaqirru fi qalbihi, karena sesuatu yang telah menetap di hatinya, keyakinan. Ada orang, Pak, saya mau contohkan, ini ada satu orang hari Kamis umpamanya. Satu orang satu hari Kamis minum di siang hari dengan air dingin. Saya minum, Pak, bismillah. Dia minum hari Kamis, minum dengan di siang hari dengan air dingin. Yang kedua, ada orang yang puasa di hari Kamis, enggak minum, puasa dia. Pastikah yang puasa lebih baik daripada yang minum? Hah? Secara zahir mungkin yang puasa lebih baik. Tetapi secara batin, secara keyakinan, secara itikad, belum tentu. Loh, kok bisa, Ustaz? Iya. Bisa jadi yang puasa tadi di hatinya penuh dengan keujuban. Nih loh, yang puasa tuh ana. Ente itu gak ada yang puasa. Iman ente semua di bawah ana. Yang satu gak puasa, minum. Begitu dia minum air dingin, hatinya terenyuh. Ya subhanallah, betapa nikmatnya air ini Allah berikan kepada saya. Bersyukur saya. Bagaimana nanti di surga Allah berikan lagi kepada saya. Yang timbul dalam dirinya pengagungan, kekaguman, syukur kepada Allah. Kalau seperti ini, mana yang lebih afdol? Yang puasa dalam keadaan ujub kah, atau yang minum dalam keadaan syukur? Minum dalam keadaan syukur. Mana bedanya? Hati. Apalagi kalau bisa puasa dan syukur, subhanallah, luar biasa. Maka terkadang syaitan mengganggu kita bukan dari amalan zahir lagi. Syaitan ganggu kita dari amalan batin. Dimasukin riya, dimasukin sum'ah, dimasukin ujub, dimasukin bangga, tujuannya batal amalan. Maksud kita adalah sesuatu yang di hati itu menyebabkan sesuatu menjadi besar. Akidah. Kalau orang bilang, udahlah, gak usah bahas-bahas masalah kayak beginilah, apa pentingnya sih membahas nama dan sifat Allah, kita yakin masing-masing aja lah. Yang penting kan saya puasa, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Nah, ini kemarin saya dapatkan pertanyaan seperti ini. Buat apa sih kita membicarakan masalah nama-nama dan sifat Allah? Kita katakan bisa jadi yang banyak ibadahnya tapi salah keyakinannya itu enggak berarti di hadapan Allah. Ketika dia salah meyakini tentang Allah, ketika dia tidak meyakini dengan benar sesuatu yang harusnya diyakini, bisa jadi kecil di hadapan Allah amalan ibadah dia. Tetapi ketika dia membawa sesuatu yang benar di hatinya, keyakinannya benar, hatinya benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Jadi, kita inginkan kita belajar akidah ini adalah belajar tentang ibadah hati. Orang selama ini hanya terbingkaikan ibadah hati itu tawakal, ibadah hati itu tawadhu, ibadah hati itu tidak hasad, ibadah hati itu kita katakan betul, itu ibadah hati dan harus di dalam hati pun kita memiliki itu. Tapi yang terpenting dalam hati kita bagaimana meyakini tentang Allah, itu pun ibadah. Jadi kalau kita yakini bahwasannya mempelajari tentang Allah itu ibadah, meyakini tentang Allah itu ibadah, ini adalah ibadah hati. Kalau kita belajar tentang ini berarti kita sedang mempelajari tentang ibadah hati kita, ibadah keyakinan kita. Apa kata Imam As-Sabuni? Qala Syekh Abu Utsman, qultu wa billahi taufik. Aku katakan dan aku minta taufik dari Allah. Ya. Ini adab belajar. Belajar itu minta taufik sama Allah. Jangan kita mengandalkan kecerdasan kita dalam belajar. Begitu juga belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu taufik dari Allah. Kamu mau panggil ustadz sehebat apapun, secanggih apapun retorikanya, kalau Allah enggak kasih hati dia terbuka, enggak bakalan paham belajar agama. Kalau bukan karena taufik dari Allah, enggak bisa. Tapi kalau dia diberikan taufik oleh Allah, mungkin perkara kecil saja dia bisa kagum, bisa masuk pikirannya, bisa masuk hatinya, bisa meyakini dengan benar deh. Itu semua taufik dari Allah. Tapi yang pasti kita semua harus menempuh sebab supaya kita dapat taufik. Jangan bilang ah udahlah, kan pengajian kan taufik dari Allah, saya di rumah aja, nanti kalau Allah kasih taufik juga saya pergi ngaji. Gak bisa. Kalau kamu punya prinsip kayak begitu ya gak usah kerja. Sama, ngapain kamu kerja? Rizki kan dari Allah. Kalau kamu punya prinsip begitu gak usah berobat. Ngapain berobat? Berobat sembuh dari Allah. Dia bilang, oh enggak, kan rizki dari Allah, tapi kan rizki perlu dijemput. Sama, taufik hidayah pun begitu. Oh enggak, kalau taufik hidayah tetap anak di rumah, kalau kerja baru anak mau. Ini ternyata dia bedain satu prinsip yang sama, satu masalah yang sama, dua timbangan yang beda. Kalau dunia memang kita harus usaha, kalau agama gak perlu usaha. Eh subhanallah. Hah? Itu timbangannya rusak. Hanya untuk timbangan dunia, timbangan akhirat gak dipakai sama dia. Sebenarnya timbangan dunia benar. Kalau kamu mau dapat dunia harus usaha. Kalau kamu mau dapat surga harus usaha juga. Mau dapat surga tapi gak usaha, dapat dunia aja harus usaha, apalagi dapat surga. Tapi kebanyakan orang kalau berbicara masalah surga, masalah neraka, udah gimana nantilah, anda tawakal sama Allah. Subhanallah. Sholatnya bolong, puasanya bolong, tapi bilang gimana nanti anda tawakal. Itu salah. Maka saya di sini mengatakan, aku mohon taufik dari Allah. Karena memohon taufik juga sebab dapat hidayah. Datang ke majelis taklim itu juga sebab dapat hidayah. Datang masjid berjamaah itu sebab dapat hidayah. Orang enggak pernah ke masjid dengan orang sering ke masjid beda. Hidayahnya beda. Sama-sama dapat taufik, iya, tapi kadarnya beda. Yang di rumah habis sholat tet selesai, udah. Duduk lagi depan TV pakai remote, selesai. Tapi kalau orang yang di masjid, dia sholat 4 rakaat, habis sholat ketemu teman di masjid, ada pamflet di masjid, ada teman ngobrol di masjid, akhirnya bergaul, bergaul akhirnya belajar, belajar akhirnya dapatkan hidayah. Maka itu kenapa Rasulullah SAW mengharuskan laki-laki sholat berjamaah, karena di dalam berjamaah banyak kebaikan. Kita inginkan di sini apa? Belajar butuh taufik. Orang dapat hidayah memang betul Allah yang pilih, tapi supaya terpilih harus tempuh sebab. Kan hidayah dari Allah, Ustaz. Kalau memang Allah enggak hidayahkan, pamannya Nabi aja enggak masuk Islam kok, Ustaz? Benar. Hidayah dari Allah, tapi sebab tetap kita yang harus pilih. Apa kata dia? Inna ashabal hadis. Sesungguhnya para ahlul hadis. Kalau dia inginkan ahlul hadis berarti siapa? Orang-orang yang memperdalam ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dia, yaitu para tabi'in, para ulama. Bagaimana mereka? Pertama, al-mutamassikina bi kitab wa sunnah, hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum wa ashhaduna Allah ta'ala bi wahdaniyah. Para ahlul hadis yang mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dikasih lagi nih, ahlul hadisnya siapa? Ahlul hadis yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Hafizallahu man ahya, semoga Allah menjaga di antara mereka yang hidup. Wa rahima amwatahum, semoga Allah merahmati siapa yang meninggal dari mereka. Apa keyakinannya? Yashhaduna, mereka bersaksi. Ah, ini maksudnya nih. Apa persaksian mereka? Lillahi ta'ala. Mereka bersaksi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala al-wahdaniyah, tentang keesaan dan apa? Tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Ahlul hadis meyakini tentang keesaan Allah satu-satunya dan tidak ada yang sama seperti dia. Itu namanya esa. Di dalam semua hal, di dalam semua keadaan, di dalam semua waktu, dia esa satu-satunya. Wahdaniyah. Asas dakwah. Ini berarti, berarti kita sudah masuk poin yang pertama nih. Poin akidah salaf yang pertama apa? Mempersaksikan tentang keesaan Allah. Dia belum masuk kemana-mana, dia masuk poin ini dulu. Yakini dulu bahwasannya Allah itu satu-satunya yang esa. Jangan kau duakan Allah. Apa itu artinya esa? Wahdaniyah. Esa itu artinya hanya dia saja satu-satunya. Tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang sekelas dengan dia, tidak ada yang sekufu dengan dia, tidak ada yang bersekutu dengan dia. Itu esa namanya. Kalau kita meyakini masih ada yang sama seperti dia, berarti kita belum mengesakan dia. Yang ingin saya tekankan, berarti mengesakan Allah, jangan samakan Allah dengan apapun. Kalau engkau masih menyamakan Allah dengan yang lain, berarti engkau belum mengesakan Allah. Ketika engkau menyamakannya, berarti engkau menyekutukannya. Berarti ada yang sama seperti dia. Sementara Allah mengatakan, lam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, kufuan, sekufu dengan Allah. Ketika kita meyakini ada yang sekufu dengan Allah, berarti kita tidak mengesakan Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kau jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan sama. Jangan. Saya mau tekankan lagi. Berarti poin yang pertama ini apa? Jangan sekutukan Allah, samakan Allah dengan apapun. Ya tidak? Ketika kita menyamakan Allah dengan apapun, berarti kita telah menyekutukan Allah. Ada orang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan patung. Itu yang paling jauh. Berarti dia telah apa? Menyekutukan Allah. Ada orang yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaan, dengan uang. Berarti dia telah menjadikan uang sekutu bagi Allah. Dia jadikan sama antara Allah dan uang. Ada orang yang menjadikan wali-wali sama seperti Allah. Berarti dia telah menjadikan apa? Tandingan bagi Allah. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, dahulu kami di dalam kesesatan yang nyata. In nusawwikum, ketika kami menyamakan engkau dengan Allah Rabbul Alamin. Berarti boleh enggak menyamakan Allah? Boleh tidak? Kalau menyamakan Allah berarti tidak mentauhidkan Allah. Karena mentauhidkan berarti dia satu-satunya yang tidak ada sama dengan dia. Itu kan tauhid. Pengesakan seperti itu kan? Ini mukaddimah. Ini pembukaan. Jangan samakan Allah dengan apapun. Ya. Termasuk nanti jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk berarti kita tidak mengesakan Allah. Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Apa contohnya? Contohnya, saya mau contohkan satu, Pak. Yang tahu tentang sesuatu yang akan datang tentang gaib, adakah yang tahu itu selain Allah Subhanahu wa taala? Malaikat tahu enggak bocoran tulisan di Lauhul Mahfuz? Malaikat tahu enggak? Tidak tahu. Yang tahu tertulis di Lauhul Mahfuz cuman Allah Subhanahu wa taala. Qul innamal ghaibu lillah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya hanya milik Allah gaib itu. Berarti ilmu yang akan datang itu yang punya cuma satu, siapa itu? Allah. Yang tahu cuma satu, siapa itu? Allah. Ketika ada orang meyakini dukun tahu perkara akan datang, dia menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak? Dalam bidang apa? Dalam ilmu kok? Berarti dia menyamakan Allah ini. Kenapa sihir, tukang gaib atau dukun dikatakan syirik? Ini faktornya. Ustaz dia sholat juga, ustaz dia puasa juga, ustaz dia haji juga. Ya hajinya tauhid, puasanya tauhid. Tapi ilmu ini dia telah menyamakan Allah dengan dirinya. Dia telah menyekutukan Allah. Maka semua tauhid tadi bisa gugur ketika dia menyatukan dan menyekutukan Allah dalam satu wajah saja, dalam satu bidang saja, dalam satu sisi saja. Tidak boleh menyatukan, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang tahu gaib cuman Allah. Oh enggak, saya tahu gaib gara-gara telapak tangan. Syirik. Lu dari mana syirik? Kalau saya sholat, saya puasa, saya haji, dari mana syiriknya? Itu yang tadi kita jelasin. Apa itu tauhid? Apa itu menyekutukan? Apa itu menyamakan? Jadi menyamakan Allah bukan berarti menyamakan semua sisi, tidak. Satu sisi saja dia samakan Allah dengan makhluk dan dia yakini makhluk itu sama seperti Allah dalam satu sisi saja, dia telah menyekutukan Allah dalam bidang itu dan dia telah syirik dalam bidang itu, dalam satu sisi itu. Dari ini berarti boleh enggak kita meyakini sifat Allah seperti sifat makhluknya? Hah? Enggak boleh. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita meyakini Allah sama seperti makhluk, jatuhnya kepada apa berarti? Pengesaannya telah gugur. Dia tidak mengesakan Allah lagi sekarang. Yang namanya esa cuma satu, satu-satunya dia. Kalau udah dua, bukan esa lagi namanya. Ya tidak? Jangan samakan Allah dengan apapun. Ini poin yang pertama. Nanti kita akan bicara lagi tentang nama dan sifat Allah. Kalau tauhid ini dipahami, jangan samakan Allah dengan apapun. Nanti yang lain kita akan bisa bahas setelah pemahaman ini benar. Maka inilah dikatakan kenapa Syekh buka dulu pertama, tauhidkan Allah, esakan Allah. Kalimatnya simple, tapi dalam, lebih dalam daripada lautan. Luas, kalimatnya sangat luas. Menurut saya, Allah itu begini dan begini. Dari mana kamu tahu? Setelah saya pikirkan dan saya renungkan, syirik kamu. Loh, kok bisa syirik Ustaz? Dari mana? Anda kan sedang berpikir tentang Allah, menurut saya Allah begini, begini, begini. Kenapa? Jatuh di mana saya syirik? Siapa yang bisa jelaskan? Gimana bentuk syiriknya di situ? Karena kau telah menyatukan Allah dengan akalmu. Yang kau pikirkan, yang kau bayangkan, yang sedang kau imajinasikan, kau yakini dia sama seperti Allah. Sementara bayanganmu, pikiranmu, imajinasimu, makhluk. Allah bukan makhluk. Ketika engkau meyakini makhluk sama seperti Allah, syirik tidak? Benar apa salah ini pemahaman? Akal kita makhluk atau bukan? Pikiran kita makhluk atau bukan? Yang keluar dari kepala kita ini makhluk atau bukan? Imajinasi kita makhluk atau bukan? Allah mungkinkah seperti makhluknya? Maka jangan pernah berpikir tentang Allah. Selesai. Mau masuk nama dan sifat Allah, ini dulu pahami. Jadi kalau arsi itu kosong, nanti seperti, berarti Allah butuh arsi. Dia gak paham bab yang ini dulu nih. Jangan bicara arsi dulu, jangan bicara namanya tangan, jangan bicara wajah Allah, jangan bicara yang lain, kalau bab ini kamu belum paham. Benar atau salah ini pemahaman? Pasti benar, karena Allah tidak seperti makhluknya. Akalmu makhluk, imajinasimu makhluk, pikiranmu makhluk. Jangan kau sombong dengan pikiranmu sehingga kau katakan yang saya pikirkan sama seperti Allah. Menurut saya, kalau Allah di atas langit, maka bagaimana keadaan alam ini? Maka saya bayangkan, alam ini seperti ini, seperti seperti ini. Oh, kalau gitu enggak mungkin Allah di langit. Kenapa? Karena menurut pemahaman saya, pemikiran saya, tidak mungkin seperti itu. Berarti engkau memikirkan dulu, yang kau pikirkan, yang kau bayangkan, kau yakinkan seperti Allah. Berarti engkau telah menyamakan Allah dengan pikiran dan bayanganmu. Ketika engkau menyamakan Allah dengan pikiran dan bayanganmu, berarti engkau tidak mentauhidkan dan mengesakan Allah. Karena engkau telah menyekutukan Allah dengan akalmu. Kau yakini akalmu sama seperti Allah. Gak boleh seperti itu. Yang ngomong dokter Ustaz, biar dia dokter. Mungkin dia dokter mesin, bukan dokter agama. Gak boleh. Ini rahasianya. Maka kata syekh pertama apa? Semua mempersaksikan tentang keesaan Allah. Orang sekarang kalau dibilang keesaan Allah, pikir, oh yang penting gak nyembah patung Ustaz. Itu hanya bagian kecil. Engkau mencintai orang lain lebih mencintai dari Allah, engkau tidak mengesakan Allah. Engkau setia, loyalitas kepada selain Allah, melebihi cintamu kepada Allah, engkau tidak mengesakan Allah. Engkau meyakini ada makhluk sama seperti Allah, engkau tidak mengesakan Allah. Engkau menghambakan dirimu, waktumu, tenagamu untuk sesuatu lebih daripada engkau menghambakan diri kepada Allah, engkau tidak mengesakan Allah. Ya, ketika ada orang yang rela bangun subuh, bangun pagi jam 4 pagi hanya untuk duit, tapi kalau disuruh sholat subuh gak mau, mana Tuhan dia sebenarnya? Hah? Duit apa Allah? Hah? Tauhidnya jelek. Kalau tauhidnya benar gak begitu dia. Kalau dikatakan, ya, mana yang lebih kau dahulukan, Allah kah atau dunia? Tapi ternyata prakteknya dunia yang lebih dia dahulukan. Ini yang Allah katakan, ilahahu hawa. Mereka jadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Kenapa di dalam ayat ini mereka katakan, Allah katakan Tuhan mereka hawa nafsu mereka? Karena yang lebih mereka patuhi, lebih mereka tujukan, lebih mereka ikuti, lebih mereka taati hawa mereka, nafsu mereka, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu terjadi, Allah katakan ilahahu hawa. Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Kalau enggak paham tauhid, enggak paham pembahasan ini, kenapa kok hilang mereka, hawa nafsu mereka menjadi ilah mereka? Karena ternyata hawa nafsu mereka lebih mereka besarkan atau mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalimat tauhid ini luas sekali. Lanjut lagi. Yashhaduna lillahi ta'ala biwahdaniyah. Bersaksi bahwasannya hanya Allah semata. Walir rasul risalah wa nubuwah. Bersaksi bahwasannya rasul itu dia yang memiliki risalah kenabian dan kenabian. Ya'rifuna rabbahum azza wa zal. Kita sampai jam berapa ini? Pertanyaan jam berapa mulai? Sampai Johor. Pertanyaannya jam? Juhur jam 12 kurang 12.06 ya. Oh, berarti ada 15 menit lagi ya. Oke, siap. Perhatikan. Selain mereka meyakini Allah itu Esa, mereka meyakini Rasul itu sebagai arisalah wa nubuwah, memiliki risalah dan kenabian. Ya'rifuna rabbahum. Berikutnya, mereka mengenal Rabb mereka. Ya'rifuna rabbahum bisifatihi allati nataqa biha wahyu wa tanziruhu aw shahida lahu biha rasuluhu alama waradat akhbaru sihah bihi wa naqalathu al-udulu wa thiqatu anhu. Subhanallah. Jadi poin yang pertama wahdaniyah, esakan Allah. Poin kedua, mengimani roh Rasul. Yang ketiga sekarang, ya'rifuna rabbahum, mereka. Siapa ini? Ahlul hadis. Mereka ini siapa? Kita salaf. Ya'rifuna rabbahum, mereka ma'rifat terhadap Rabb mereka. Apa ma'rifat? Mengenal, mengetahui. Mereka ya'rifuna rabbahum azza wa jalla, mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bisifatihi, dengan sifat-sifat Allah. Yang bagaimana? Yang sifat-sifat itu nataqa biha wahyu, yang sifat-sifat itu disebutkan di dalam wahyu. Wa tanziluhu, wahyu itu berarti apa? Quran. Tanziluhu berarti Quran. Maka di sini ada poin, mereka mengenal Tuhan mereka dengan sifat-sifat Allah. Dari mana mereka tahu sifat Allah? Dari wahyu yang diturunkan. Poinnya biasa, mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Dari mana mereka tahu? Wahyu yang diturunkan. Di sini menjadi poin. Kalau begitu, mengenal Allah itu bukan dengan cara bertafakur. Walaupun cara bertafakur itu boleh, melihat alam, melihat keindahan alam, itu setelah kita mendahulukan apa yang Allah sifatkan di dalam Quran dan di dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat, mengenal itu, mengetahui Allah itu dengan cara sifat-sifatnya. Kalau kita gak tahu sifatnya, kita gak tahu bagaimana dia, kita gak kenal dia. Maka kalau ada orang bilang, oh dia sudah ma'rifat, dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah, tapi perbuatannya seperti orang gak kenal Allah, itu gak ma'rifat namanya. Ma'rifat itu artinya mengenal. Mengenal itu artinya tahu. Tahu tentang apa? Sifat-sifat Allah. Orang yang tahu tentang Allah, maka dia akan bersikap dengan benar setelah dia tahu tentang apa yang berkaitan dengan Allah. Contoh, orang yang kenal Allah, semakin dia kenal kepada Allah, semakin dia taatkah atau semakin dia membangkang? Ya enggak, semakin taat, karena dia yakin, dia tahu Allah ini yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga timbul dalam dirinya kecintaan untuk mentaati. Dan itu adalah fitrah manusia, naluri manusia itu akan berbuat baik kepada sesuatu yang baik pada dia. Benar tidak? Naluri manusia itu adalah akan berbuat baik kepada sesuatu yang baik kepada dia. Bahkan naluri ini bukan hanya dimiliki manusia, naluri hewan, dia akan berbuat baik kepada siapa yang baik pada dia. Allah yang maha baik. Harusnya manusia yang nalurinya benar, dia akan baik kepada Allah dengan taat kepada Allah. Bagaimana mungkin ketika dia yakini Allah itu baik, Allah memberi segala nikmat kepada dia, tapi dia bantah Allah, dia bangkang Allah. Anjing saja, hewan saja, ya, hewan saja. Ketika dia diberikan makan oleh tuannya dan terus diberikan makan oleh tuannya, si anjing ini, suatu hari tuannya diganggu orang, pasti anjing ini akan bela tuannya. Kenapa? Naluri hewan. Jika ada yang berbuat baik pada dia, dia akan nunjukkan loyalitasnya. Dan itu benar. Manusia itu harusnya seperti itu. Naluri manusia akan berbuat baik kepada siapa yang baik kepada dia. Dan yang paling baik kepada kita adalah Allah. Maka harusnya kita itu loyal penuh kepada Allah, karena dia yang paling baik dengan kita. Jika ada manusia yang tidak baik kepada Allah, telah rusak fitrahnya. Dari inilah dikatakan kenapa Islam agama fitrah, agama naluri manusia. Karena fitrah, karena secara kejiwaan, secara natural manusia itu kan berbuat baik kepada yang baik kepada dia. Maka kalau ada orang yang minta dikasih sama Allah istrinya, masya Allah cantik, dikasih anak sama Allah, dikasih rizki lapang sama Allah, tapi maksiat sama Allah, bangkang sama Allah, tidak mau sholat sama Allah, nalurinya telah rusak. Bagaimana engkau membangkang kepada sesuatu yang telah berbuat baik pada diri? Di sini kita kembali lagi. Maka orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, akan baik kepada Allah, akan loyal kepada Allah, akan taat kepada Allah. Bukan semakin kenal semakin nyeleneh. Dia enggak sholat, oh dia ada ma'rifat Ustaz, enggak sholat. Itu namanya bukan ma'rifat. Apakah semakin mengenal Allah semakin membangkang kepada Allah? Itu namanya ngelunjak. Semakin kenal semakin membangkang, namanya ngelunjak kan? Hah? Sekarang ini orang sudah merubah kalimat ma'rifat, sehingga orang kalau udah ma'rifat bebas ngapain aja boleh. Orang yang bebas ngapain aja boleh itu orang gila. Orang kalau gak gila gak bebas. Gak boleh. Ketika dia gak puasa, udah wali Allah, ma'rifatnya udah tinggi. Ih, subhanallah. Jadi seolah-olah semakin ma'rifat semakin membangkang kepada Allah. Sekarang kita ingin mendudukkan ya'rifuna rabbahum, mereka ma'rifat Allah. Ma'rifatnya dengan apa? Semakin kenal Allah, semakin taat, semakin loyal, semakin ibadah, semakin takut, semakin dekat. Itu namanya ma'rifat. Ini malah kalau ada orang yang taat, sholat, wah kamu mah baru apa istilahnya? Baru syariat, belum ma'rifat. Jadi kamu baru ngerjain sholat tuh syariat, puasa tuh syariat, ya, baca Quran tuh syariat, kamu baru kedudukan syariat. Kalau dia udah ma'rifat, gak perlu lagi baca Quran, gak perlu lagi puasa, gak perlu apa-apa, karena dia ada ma'rifat. Itu kesesatan. Iya, kesesatan. Nabi saja yang paling ma'rifat dengan Allah, tetap puasa, tetap sholat, tetap menjaga amal soleh Nabi. Perhatikan di sini, saya ingin menegaskan kepada kita bagaimana mereka mengenal Rob mereka. Pertanyaan berdua ini. Itu tadi hakikat ma'rifat. Orang ma'rifat berarti akan mengenal Allah. Orang mengenal Allah akan taat kepada Allah. Itu poin ma'rifat. Poin berikutnya, bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Contoh lain, Allah tidak bisa dimisalkan dengan yang lain. Allah tidak bisa dimisalkan dengan makhluk. Ini kesepakatan kita. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk, karena menyamakan Allah dengan makhluk menghancurkan ketauhidan dan menghancurkan pengesaan kepada Allah. Tadi kita sudah bahas. Saya mau contohkan sekarang. Bagaimana saya supaya bisa mengenal Akh Yasin. Bagaimana saya supaya bisa mengenal Akh Yasin? Tentu, pertama dia memperkenalkan diri. Ya tidak? Dia memperkenalkan diri kepada saya sehingga saya tahu, oh nama dia Yasin. Karena orang-orang dulu meyakini Yasin itu artinya memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Yasin, Toha, dia kita dengar juga nama orang Toha ya. Yasin, Toha, tapi nama orang Alif Lam Mim kita belum dengar. Padahal sebagian mereka meyakini sama, semua itu Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Nun, itu sedang memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Yasin itu maksud mereka dulu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Acaranya pun kembali lagi. Bagaimana saya bisa mengenal Akh Yasin? Saya tahu nama dia dari mana? Dari dia yang mengabari, atau dari orang yang kenal tentang dia? Ya tidak? Kan seperti itu. Boleh gak tiba-tiba saya bilang, oh kamu cocoknya bukan Yasin nama kamu, namu kamu ini cocoknya kayaknya David. Kenapa? Pokoknya itu cocok buat kamu. Boleh gak seperti saya dengan dia? Hah? Dengan makhluk saja kita gak bisa kenal dia kecuali dia memperkenalkan diri kepada kita. Sekarang kita kembali kepada Allah. Dari mana kita tahu Allah? Oh, Allah itu gak cocok punya nama Rahman. Menurut saya cocoknya sama seperti menetapkan nama tanpa ada dalil. Maka dari sini kata Syekh, ya'rifuna rabbahum, mereka mengenal Allah dari kitabnya dan yang diturunkan di Quran. Karena yang diturunkan di Quran berarti Allah sedang memperkenalkan diri kepada kita. Maka apapun yang disebutkan di Quran tentang Allah pasti benar, karena yang menceritakan Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Maka yang paling berhak kita yakini tentang Allah adalah Allah sendiri yang mengabarkan. Maka dari ini sumber pertama kali kita mengenal Allah, Quran. Kita anggap seolah-olah poin ini sederhana. Sederhana ya, memang saat mengenal Allah Quran. Iya, karena ada kelompok Mu'tazilah mengenal Allah bukan dengan Quran, mengenal Allah dengan akal. Jadi kalau ada yang di Quran gak sesuai akal, Qurannya entar dulu, akal duluan. Karena mengenal Allah menurut mereka adalah dengan akal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mana yang lebih benar untuk mengenal Allah? Metode mengenal Allah dari Quran dan hadis, karena Allah mengabarkan di situ tentang dirinya, atau metode mengenal Allah dengan cara akal dan memikirkan tentang Allah? Mana yang lebih benar tentang ma'rifatullah di sini? Hah? Quran dan hadis. Satu, karena Allah yang mengabarkan tentang dirinya, dan tidak ada yang tahu tentang Allah yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah. Yang kedua, tidak kembali kepada akal, karena akal kita tidak bisa mendeskripsikan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Bisa gak akal kita mendeskripsikan sesuatu yang belum pernah dia lihat? Gak bisa. Kalau seandainya dia pernah melihat semisalnya, maka belum tentu pasti apa yang dia bayangkan itu benar. Berbicara tentang Allah itu berbicara sesuatu yang dibayangkan, dan sesuatu yang kita bayangkan belum tentu benar. Ya tidak? Maka di sini kita pahami metode pertama mengenal Allah dengan cara apa? Quran. Lalu kata saya di sini, au syahidalahu bi rasul, atau yang dikabarkan oleh rasul. Orang yang paling tahu tentang Allah dan rasul. Maka apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah itu kita terima, karena dia orang yang paling tahu tentang Allah. Jadi metode mengenal Allah cuma dua. Allah ceritakan sendiri di Quran, atau Rasulullah SAW ceritakan dalam hadis yang sahih. Tidak ada cara yang ketiga. Cara inilah yang dikatakan tauqifiyah. Mengenal Allah itu terbatas dari Quran dan hadis saja. Contoh, udah paham ini pembukaannya? Paham pembukaannya ya? Jadi mengenal Allah dari mana? Salah gak teori itu? Kita bicara dulu. Kira-kira ada yang masih ragu gak dengan teori ini? Benar apa salah teori ini? Hah? Benar. Benar kan? Yang paling tahu Allah siapa? Allah. Maka yang Allah kabarkan tentang dirinya, maka kita harus terima, karena dia yang paling tahu tentang dirinya. Dari manusia yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah. Maka apa yang dikabarkan Rasulullah tentang Allah, maka kita terima. Kenapa kita gak terima akal kita? Karena yang kita bayangkan belum tentu benar. Yang kita bayangkan belum tentu benar. Coba bayangkan, saya tadi lihat mobil, saya pernah ceritakan juga, saya lihat mobil, bayangkan sekarang kepala kita masing-masing, rodanya 4, pintunya 2, warna hitam, depan ada kaca, belakang ada kaca, lampu depannya agak bundar. Bayangkan di mata kalian, di kepala kita masing-masing, yakinkah apa yang kalian bayangkan sama seperti saya lihat? Hah? Tidak. Tahu mobil? Tahu mobil? Pernah lihat mobil? Yang pernah kalian lihat saja, ketika kalian bayangkan belum tentu benar. Apalagi mau berbicara tentang Allah yang belum pernah kalian lihat, yang belum pernah kita lihat, nggak bisa dibayangkan. Maka ketika berbicara tentang Allah lalu mendahulukan akal, ini sudah poin yang salah. Jadi kalau ada orang mau berbicara tentang nama dan sifat, tapi poinnya adalah akal, lebih baik mundur. Oh, berarti kamu takut debat. Bukan takut debat, lebih baik gak berdebat dengan orang yang gak bisa berdebat. Karena yang paling tahu Allah adalah Allah. Selesai. Akhi Yasin, rumah di mana? Hah? Menurut Ana rumah itu di Bogor. Karena hah? Sekarang yang lebih tahu rumah Yasin, Ana atau Yasin? Yasin. Allah di mana? Hah? Kata Allah, Allah di langit. Allah sebutkan di Quran lebih daripada 7 ayat Quran. Tiba-tiba orang sekarang bilang, enggak, Ana enggak percaya Allah di langit. Yang lebih tahu Allah, antum atau Allah? Iya, tapi enggak masuk akal saya. Ya memang Allah enggak akan pernah bisa masuk akal kamu. Akal kamu makhluk. Allah itu bukan makhluk. Maka Allah tidak akan pernah bisa masuk akal kamu. Nah, kalau gitu enggak usah pakai akal. Iya, kalau bicara tentang Allah memang enggak usah pakai akal. Pakai iman. Enggak, pokoknya Allah enggak di langit. Pernah kamu lihat Allah? Enggak. Tahu di mana Allah? Ya menurut akal saya, pasti akalmu. Ya pokoknya. Pokoknya. Kalau bahasan pokoknya ya sudah susah jadinya. Ujung-ujungnya beda lagi. Enggak, kamu kan Wahabi. Subhanallah. Udah kalah ke pojok dia bilang ente kan Wahabi. Subhanallah. Hah? Sekarang logika Ana salah atau benar? Yang ngabarin Allah di langit Allah, yang dia tahu tentang dirinya. Kamu enggak pernah lihat Allah, lalu kamu kritisi tentang dia. Kira-kira saya yang bodoh ini ikutin kamu atau ikutin Allah? Hah? Ini poinnya. Maka mereka menetapkan tentang Allah seperti apa yang Allah turunkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Simpel gak sih manhaj ini? Hah? Yang bikin rumit siapa? Yang bikin rumit itu ilmu filsafat. Sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi itu filsafat Islam. Pakai akal gak saya jelaskan tadi? Akal juga, itu tapi filsafat kita seperti itu. Cara filosofi kita seperti itu. Cara berpikir kita seperti itu. Cara berpikir mereka ribet. Ribet cara berpikir mereka. Ya akhirnya mereka sendiri bingung. Sampai akhirnya mereka mengatakan aku Tuhan. Karena mereka gak punya metode yang benar dalam berpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bingung sendiri dengan metode mereka. Makanya kalau ada orang gila dianggap Tuhan ya, dianggap wali ya gara-gara seperti itu. Kedalaman, oh berarti udah dalam nih ilmu agamanya, filsafat udah dalam, maka agak gila sedikit. Subhanallah, belajar agama tuh nggak sampai gila, nggak perlu gila belajar agama. Cuman satu modalnya, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, simple. Tapi kenapa sih Ustaz, di internet tuh kayaknya si Ustaz itu benar Ustaz kalau lagi jelasin? Ya karena kamu hanya dengar penjelasan dia. Maka dari itu para ulama kalau dahulu bid'ah tutup kuping. Karena mereka mengindahkan kalimat dengan seindah-indahnya. Tapi bagi mereka yang pernah belajar, tetap ada sebuah poin pasti mereka salah. Allah musta'an. Dari 12 kurang 15. Jadi ini poin yang pertama. Esakan Allah, taati Rasul, kenali Allah dengan Al-Quran dan Hadis. Poinnya itu. Dan poin ini menjadi poin yang sangat dasar sebelum kita bicara nanti tentang akidah yang lainnya. Kalau poin ini gak dipahami, nanti akhirnya di dalamnya bicara akidah akhirnya gak nyambung juga. Karena poin ini gak dipahami. Pahami dulu poin ini. Jadi besok-besok kalau teman-teman yang mau ngaji asma wa sifat di sini, dengerin dulu satu kajian yang ini. Udah? Udah paham ini nanti? Baru kita bareng-bareng ngobrol. Kalau enggak paham-paham dia. Muter-muter aja. Ya subhanallah. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak? Man arafa nafsahu wa huwa rabbuhu. Siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan diri. Apakah ini hadis dari sahabat yang lain? Kemudian faedahnya bagaimana? Masya Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Harusnya begitu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ini setahu saya cuma perkataan, Pak. Allah alam kalau ada hadis yang sahih seperti ini, tapi ini perkataan benar. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Kenali kita penuh dengan kelemahan, kenali kita ini makhluk, kenali kita butuh Tuhan, kenali ada yang menciptai kita, kenalkan bahwasannya kita ini diatur bukan ngatur, ada yang menakdirkan kita. Kenali ini semua, maka engkau akan kenal Allah. Ternyata ada yang mengatur saya, ternyata ada yang menciptakan saya, ternyata ada yang memberikan saya kebaikan, Allah. Semakin kenal tentang dirinya, semakin kenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan. Orang yang kenal dirinya, diri kita ini makhluk. Kita ini diciptakan, berarti ada yang menciptakan. Kita ini diatur, berarti ada yang ngatur. Kalau engkau tahu ada yang ngatur, engkau diatur, berarti engkau harus patuh kepada yang ngatur. Siapa yang mengaturmu? Yang menciptakanku. Siapa yang menciptakanmu? Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang tidak mungkin bisa terbayangkan dengan akal, tidak bisa terwujudkan dengan patung, tidak bisa digambarkan dengan kanvas, tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kenal diri, semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Buahnya, dia akan semakin tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ana pernah mendengar seorang mudir pesantren yang mengatakan kami di sini tidak pakai dalil, pakainya sanad. Itu sebagaimana menganggapnya, Ustaz? Maksudnya enggak pakai dalil, pakainya sanad itu apa maksudnya? Dalil itu Al-Qur'an, dalil itu hadis, dalil itu ijma, dalil itu kias. Dalil itu adalah landasan berhukum. Kamu ketika ketangkap polisi, polisi kamu bilang kamu salah. Apa yang kamu tanyakan sama polisi? Saya salahnya di mana, Pak? Pasal berapa? Itu pasal-pasal itu sebagai dalil bahwasannya bukti kamu itu salah. Kalau kata polisi, enggak, kamu salah menurut perasaan saya. Kata saya ketika jawab, menurut perasaan saya enggak salah, Pak. Akhirnya tidak akan ketemu titik terang yang benar. Dalil itu adalah landasan kita memberikan hukum. Kalau polisi tadi mungkin landasannya undang-undang, kalau agama landasannya Al-Qur'an dan hadis, ijma dan kias. Kalau orang tidak ada berlandasan dan memberikan hukum tanpa ada landasan, sebagaimana polisi memberikan hukum tidak ada landasan, maka akan rusuh, kisruh. Polisi tiba-tiba ngukumin kita, pokoknya kamu harus bayar 100 juta. Pokoknya apa salahnya? Landasannya kenapa saya salah? Enggak, pokoknya menurut saya kamu salah. Gak bisa. Maka kalau orang seperti ini, saya gak pakai dalil, pakainya sanad. Jangan-jangan antara dalil dan sanad dia gak paham. Maksudnya apa dalil dan sanad? Ketika dia berbicara seperti itu, saya gak pakai dalil, menurut saya itu baik. Menurut saya pribadi. Dibanding orang yang pura-pura pakai dalil padahal sedang ngejebak kita. Dia bilang saya gak pakai dalil, udah selesai berarti. Antara saya dan kamu sudah selesai. Masalah selesai, berarti saya tidak akan ambil ilmu dari kamu. Karena kamu gak pakai dalil. Ya enggak? Enggak pura-pura dia kan? Beda sama orang yang pakai dalil indah Quran dan hadis, padahal sedang ngejaring kita supaya kita salah. itu lebih bahaya. Bagaimana orang yang menjadikan Tuhannya sebagai nafsunya sebagai Tuhan? Ya tergantung sebesar apa dia tuhankan nafsunya. Kita sendiri pun terkadang kecil atau besar, ya terkadang nafsu kita lebih besar daripada keyakinan kita kepada Allah. Contoh, tidur nyenyak itu nafsu bukan? Nafsu. Sholat malam itu ibadah bukan? Kita kadang-kadang lebih banyak mana? Tidurnya atau banyak ibadahnya? Berarti ngedahului nafsu atau tidak? Syirik atau bukan? Ya bukan di sini, karena kadarnya tidak sampai keluar daripada keislaman. Jadi kalau ditanya orang yang mendahulukan Tuhan, ya nafsunya menjadi Tuhan, itu syirik atau ya tergantung keadaannya seperti apa. Ya Allah alam. Meninggalkan sunnah gara-gara nafsunya tidak sampai kepada kekufuran. Bagaimana hukumnya orang yang mengakui bahwa seorang mempunyai telepati sehingga dia bisa menembak isi hati seorang? Tidak boleh. Ini termasuk kesalahan. Isi hati manusia enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Bahkan jin enggak tahu isi hati manusia. Enggak tahu. Jadi kalau ada kita yakini jin tahu isi hati manusia, kita salah. Tuh kadang-kadang jin benar Ustaz, dia bukan tahu isi hati kita, dia dengar pembicaraan kita. Dia dengar omongan kita. Dia lihat kita yang kita enggak lihat dia. Jadi seolah-olah dia tahu, padahal memang karena dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Apa dalilnya bahwasanya jin itu enggak tahu isi hati? Dalilnya adalah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mati. Kapan jin itu tahu ketika Sulaiman mati? Ketika tongkatnya dimakan rayap. Berarti kan sudah lama matinya Sulaiman. Tapi ketika Sulaiman berdiri di situ, mereka tetap kerja semuanya. Apa yang diperintahkan Sulaiman mereka kerjakan. Begitu jatuh tongkatnya patah, baru mereka tahu, ya ternyata Sulaiman sudah mati. Berarti dia enggak tahu apa yang ada pada Sulaiman alaihi salam. Allah alam. Ustaz, bagaimana jika kita selalu terpikir wujud bentuk Allah padahal kita sudah tahu Allah tidak sama dengan apapun? Apakah ini gangguan syaitan? Iya. Dan bagaimana cara mengatasi jika kita sedang ibadah sering tersebut ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam hadis akan datang nanti, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Sampai nanti datang akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau seperti itu sudah datang, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu pun dalam sifat Allah, dalam nama Allah. Jika mereka sudah terus-terus mengatakan dan menggambarkan di kepala kita nama dan sifat Allah, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah alam. Ada waktu sekitar 10 menit untuk berwudu. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan semoga Allah mudahkan kita melanjutkan pelajaran kita. Dan alangkah baiknya jika semuanya memegang buku apa yang saya baca dan menulis seperti apa yang saya sampaikan, agar ilmu ini bermanfaat dan tidak menjadi sebuah wawasan saja yang tidak bisa dipahami. Allahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.